Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di kesempatan yang lalu kita mempelajari tentang min asyar man dhalla fi bab ta'riful iman, di antara kelompok yang paling masyhur yang salah di dalam mendefinisikan iman. Kelompok yang pertama adalah al-wa'idiyah, atau golongan yang pertama adalah al-wa'idiyah, yaitu golongan yang lebih mengedepankan dalil-dalil tentang ancaman dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil tentang ampunan dan rahmat. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij termasuk Wa'idiyah dan Mu'tazilah juga termasuk Wa'idiyah. Khawarij dan Mu'tazilah memiliki kesamaan keyakinan dan juga memiliki perbedaan. Kesamaan keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah ada dua. Yang pertama adalah mereka meyakini pelaku dosa besar keluar dari iman. Orang yang melakukan dosa besar maka telah keluar dari iman. Ini keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah, sama. Kesamaan yang kedua adalah bahwa pelaku dosa besar khalidun finnar, kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun perbedaannya ada dua. Yang pertama adalah Khawarij meyakini pelaku dosa besar dihukumi kafir. Pelaku dosa besar dihukumi kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar fi manzilah bainal manzilatain, di satu keadaan antara dua keadaan, keadaan tengah antara iman dan kufur, sehingga walaupun keluar dari iman namun tidak dikatakan kafir. Khawarij menghukuminya kafir sedangkan Mu'tazilah tidak. Perbedaan yang kedua, Khawarij meyakini pelaku dosa besar disikapi tidak sebagaimana muslimin, tetapi sebagai orang kafir. Orang kafir atau pelaku dosa besar disikapi sebagaimana orang-orang kafir di dunia dan tidak disikapi sebagai muslimin, sehingga hukumnya adalah murtad, halal darahnya dan tidak dimandikan, tidak disolatkan jenazahnya, serta tidak dimakamkan bersama kaum muslimin dan tidak saling mewarisi dengan keluarganya. Sedangkan Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar masih disikapi sebagaimana muslim. Sebagaimana muslim. Ini Khawarij dan Mu'tazilah memiliki dua kesamaan keyakinan dan dua perbedaan keyakinan. Semuanya wa'idiyah. Kemudian golongan yang kedua adalah Murji'ah. Murji'ah yaitu golongan yang mengeluarkan amalan dari definisi iman. Mereka mengatakan amal itu bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman. Yeah. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup qaul wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota tubuh lahiriah menurut Ahlussunnah. Sedangkan Murji'ah meyakini bahwa amalan kharijun an musammal iman itu keluar atau berada di luar definisi iman. Jadi amalan itu bukan bagian dari iman. Ini Murji'ah. Dan di antara dalil mereka, dalil Murji'ah secara umum, di antara dalil Murji'ah secara umum dari kelompok manapun, umumnya Murji'ah berdalil dengan ayat-ayat yang menyebutkan iman dan amal. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang menyebutkan iman dan amal. Seperti di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilu salihat. Semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dan ayat-ayat semisal itu yang disebutkan di dalamnya iman sekaligus amal. Murji'ah mengatakan, ya, hukum asal ataf adalah mughayarah. Hukum asal, ya, hukum asal al-ataf, ataf yakni menyebutkan, ya, dua hal. Disebutkannya dua hal ini menunjukkan al-mughayarah, perbedaan. Maka iman itu bukan amal dan amal itu bukan iman, kata mereka. Sebab disebutkan dua-duanya. Seperti kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Kata dan menunjukkan bahwa Zaid itu bukan Amr dan Amr itu bukan Zaid. Demikian juga ini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti iman itu bukan amal dan amal itu bukan iman. Ini dalil mereka. Umumnya Murji'ah berdalil dengan ayat-ayat semisal ini. Ya. Namun bantahannya sangat jelas bahwa ayat-ayat ini mengesankan seperti itu. Namun ya, ayat-ayat ini mengesankan seperti itu. Namun ya, lebih lemah dibandingkan dengan dalil-dalil lain yang lebih tegas dan lebih banyak bahwa amalan termasuk iman. Itulah yang diistilahkan dengan syubhat, berdalil dengan ayat atau berdalil dengan hadis yang memberikan suatu kesan, sekedar kesan, tidak tegas. Ya, sekedar kesan dan tidak tegas. Nah, ahlul batil selalu berpegang dengan dalil-dalil yang istilahnya syubhat atau mustabihat, yang samar-samar dan rancu, serta justru meninggalkan dalil-dalil yang tegas, yang sharihah, yang muhkam. Dalil-dalil yang tegas, jelas, justru mereka tinggalkan. Sebab dalil yang tegas tidak bisa mereka takwil, tidak bisa mereka tafsir sesuai kehendak mereka. Ya, sehingga tidak mungkin kita mempertentangkan antara ayat-ayat semisal itu dengan dalil-dalil yang tegas menyebutkan bahwa amalan itu bagian dari iman. Seperti dalil-dalil yang sudah banyak, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian. Allah menyebut salat dengan iman, padahal salat itu amal, amalan lahiriah. Berarti amalan itu bagian dari iman. Ya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Di antaranya adalah imatatul adza 'ala tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini juga tegas, jelas. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini amalan lahiriah dan merupakan satu cabang dari iman. Sudah kita pelajari waktu itu bahwa murji'ah, ya, ini golongan besar mencakup banyak kelompok. Di antaranya yang pertama adalah murji'ah yang paling parah, yang meyakini bahwa iman itu hanya ma'rifat, hanya pengetahuan, sekedar tahu, cukup mengetahui walaupun tidak meyakini. Maka orang yang mengetahui sudah dikatakan mukmin, kata mereka. Dan konsekuensi keyakinan mereka adalah Fir'aun itu mukmin. Ya, bahkan mereka memang ya menulis ya tulisan-tulisan disertai dengan argumen bahwa Fir'aun itu mukmin. Ini adalah keyakinan ya Jahmiyah dan ulatu sufiyah, sufi ekstrim. Mereka meyakini bahwa iman itu cukup ma'rifat, ma'rifatul qalb, pengetahuan dalam hati. Di antara tokoh mereka adalah Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi tanpa alif lam atau al. Ibnu Arabi bukan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ulama bermadzhab Malikiyah. Kemudian kelompok yang kedua adalah Murji'ah. Sudah kita pelajari belum? Belum. Kelompok yang kedua adalah Murji'ah adalah ya, kelompok yang meyakini bahwa iman adalah qaulul qalb saja. Iman adalah qaulul qalb. Iman adalah qaulul qalb, ucapan hati saja. Nah, apa itu ucapan hati? Sudah kita pelajari berulang kali bahwa ucapan hati itu adalah i'tiqadatul qalb, keyakinan-keyakinan dalam hati. Keyakinan tentang Allah dengan segala perinciannya, keyakinan tentang para malaikat, para nabi, kitab-kitab suci, hari akhir, iman kepada takdir dengan perincian-perinciannya, itu semua adalah qaulul qalb, ucapan hati. Sebab hati meyakini itu seolah hati mengucapkan dan mengikrarkan, berucap dan berikrar, sehingga dinamakan ucapan hati. Sehingga yang mereka keluarkan apa saja dari definisi iman? Apa saja yang mereka keluarkan dari definisi iman? Mereka meyakini iman itu hanyalah ucapan hati. Ucapan hati, keyakinan hati. Sehingga mereka keluarkan apa saja? Apa saja yang mereka keluarkan? Ini semestinya harus sudah mungkin yang semacam ini, karena tidak banyak. Ya. Cakupan iman menurut ahli sunnah apa saja? ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, dan amalan anggota tubuh lahiriah. Murji'ah, kelompok yang kedua ini meyakini bahwa iman adalah ucapan hati atau keyakinan hati saja. Maka yang mereka keluarkan dari iman apa saja? Ucapan lisan, amalan qalbu, amalan hati, dan amalan anggota tubuh lahiriah. Ini adalah mazhab atau keyakinan jumhur Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ini merupakan keyakinan jumhur Asy'ariyah. Ya, sangat banyak Asy'ariyah di sekitar kita. Ternyata keyakinan mereka dalam bab iman seperti ini. Ya. Keyakinan mereka dalam bab iman bahwa iman itu hanya keyakinan dalam hati. Amalan bukan bagian dari iman. Sehingga ya la yadhurru ma'al imani dzambun. Tidak ada dosa yang bermudarat dengan adanya iman. Dosa apapun tidak akan memudaratkan selama sudah ada keyakinan dalam hati. Seolah mungkin mereka mengatakan at-taqwa huna, takwa itu di sini. Begitu. Kan sangat berbahaya. Mungkin ya banyak yang melalaikan sholat, ya, meninggalkan puasa, kewajiban-kewajiban yang lain, dan juga banyak yang mudah terjatuh dalam dosa, bahkan dosa besar. Itu sebabnya ini bisa jadi di sekitar kita, karena keyakinan mereka. Karena memang mereka meyakini bahwa iman itu hanyalah tasdiqul qalb atau qaulul qalb, ucapan dalam hati. Ingat ya, perbuatan lahiriah atau lahiriah seseorang itu ya, perkataannya, perbuatannya ya, itu merupakan cerminan dari keyakinannya. Ya, sehingga akarnya mungkin ini. Akar permasalahannya mungkin adalah ini. Kesalahan ya di dalam mendefinisikan iman. Ya. Sehingga mereka bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Demikian pula tokoh-tokoh mereka bisa jadi yang menyebabkan mereka bermudah-mudahan di dalam mendakwahkan ya al-haq, ya ini. Yang penting kan keyakinan, yang penting sudah meyakini. Gak ada masalah. Mau melakukan dosa apapun gak akan ada masalah. Yang penting sudah beriman di dalam hati. Ya. Ini merupakan keyakinan jumhur Asy'ariyah. Ya. Dan juga jumhur Maturidiyah. Maturidiyah. Maturidiyah itu ya mirip dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Tayib. Nah, mereka itu berdalil dengan pengertian iman secara bahasa. Kata mereka, iman itu adalah mempercayai, membenarkan, meyakini. Ya sudah. Jadi mereka membawa iman di dalam syariat kepada pengertian iman secara bahasa. Tayib. Kemudian ya. Istilah murji'ah paling sering ya dimaukan dengannya Asy'ariyah. Istilah murji'ah paling sering dimaukan dengannya Asy'ariyah. Jadi ketika disebut murji'ah itu seringkali yang dimaukan bukan kelompok yang pertama tadi, juga bukan kelompok yang ketiga nanti. Ya. Paling sering yang dimaukan dengan murji'ah adalah kelompok ini, yaitu Asy'ariyah. Mereka yang lebih masyhur dengan nama murji'ah. Kemudian kelompok murji'ah yang ketiga, ya. Kelompok yang meyakini iman adalah qaulul lisan faqat, ucapan lisan saja. Iman adalah ucapan lisan saja. Apa yang mereka keluarkan? Yang mereka keluarkan adalah ucapan kalbu, amalan kalbu dan amalan anggota tubuh. Ini juga termasuk yang ekstrim dan sangat berbahaya. Ya. Mereka adalah kurramiyah. Pengikut Muhammad bin Kurram. Ini sangat berbahaya. Entah di sekitar kita ada atau tidak, wallahu a'lam. Keyakinannya. Kalau kelompoknya ya mungkin enggak ada. Ya. Jadi kita mempelajari ini, yang kita lihat adalah keyakinannya. Kalau kelompoknya mungkin sudah tidak menamai diri mereka dengan Qurramiyah atau Jahmiyah, Maturidiyah mungkin jarang sudah. Maturidiyah mungkin jarang. Atau Jahmiyah tadi. Kalau Asy'ariyah masih banyak yang mengaku Asy'ari. Sehingga kita harus objektif, jangan ya menanyakan ya ke orang lain, kamu Qurramiyah bukan? Ya, mungkin enggak tahu Qurramiyah itu apa. Tapi yang kita lihat adalah keyakinannya. Demikian juga tadi Mu'tazilah, bagian dari Wa'idiyah kan Mu'tazilah. Kamu Mu'tazilah bukan? Mu'tazilah siapa? Yang kita lihat keyakinannya. Jika keyakinannya keyakinan Mu'tazilah, ya berarti dia Mu'tazili. Ya. Jika keyakinannya adalah ya Khawarijiyah, berarti dia Khawarij. Ya. Mengkafirkan pelaku dosa besar, ya berarti Khawariji. Baik. Kemudian adapun dalil mereka itu ya, karena Allah memanggil ya dengan sebutan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata mereka, ayat-ayat ini juga mencakup orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu beriman tidak dengan hatinya? Ya tidak. Ya. Beriman seolah beriman dengan lisannya mengatakan apa? Nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dengan lisan saja. Tidak dengan hati. Ini dalil mereka, itu dalil yang salah juga. Mereka menganggap bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuk di dalam panggilan ini adalah orang-orang munafik. Berarti orang-orang munafik itu beriman, kata mereka. Kemudian kelompok yang keempat dari Murji'ah adalah kelompok yang meyakini iman adalah ya qaulul qalb, ucapan qalbu, ya amalan qalbu dan ucapan lisan. Ucapan qalbu, amalan qalbu dan ucapan lisan. Apa yang mereka keluarkan? Ya, amalan anggota tubuh lahiriah. Ini Murji'atul Fuqaha. Ya. Mereka adalah ya Abu Hanifah. Mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah dan para ahli fikih yang mengikuti beliau. Mereka adalah Abu Hanifah dan para ahli fikih yang mengikuti beliau, mengikuti Abu Hanifah rahimahullah. Baik. Setidaknya ini empat kelompok Murji'ah. Mana yang paling mending? Apa? Kelompok yang keempat ya. Paling mending. Baik. Mereka dinamakan ya Murji'atul Fuqaha ini. Mereka disebut Murji'ah karena mengeluarkan amalan lahiriah atau amalan anggota tubuh dari iman, sehingga disebut Murji'ah. Ini apa namanya patokannya, mengeluarkan amalan ya anggota tubuh dari iman. Ya, itu yang menyebabkan mereka disebut murji'ah. Nah, setelah itu berlanjut atau tidak mengeluarkan amalan qalbu juga atau tidak, mengeluarkan ucapan lisan juga atau tidak. Ya. Atau mengeluarkan qaulul qalb, ucapan qalbu atau tidak, hanya memasukkan ke dalam iman makrifat saja, yang penting tahu walaupun tidak meyakini. Ya, terlepas dari masalah itu, yang jelas kalau sudah meyakini bahwa amal anggota tubuh lahiriah itu bukan bagian dari iman, maka dia murji'ah. Sehingga mereka disebut murji'ah karena mengeluarkan amalan anggota tubuh dari iman. Dan disebut fuqaha kenapa? Karena ahli fikih. Karena mereka ahli fikih. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang belum jelas? Mohon mungkin. Baik. Kemudian terkait dengan murji'atul fuqaha. Ya. Beberapa catatan. Ya, beberapa catatan tentang murji'atul fuqaha. Ini selesai ya dari pembahasan tadi wa'idiyah dan murji'ah. Ini khusus tambahan tentang murji'atul fuqaha. Beberapa catatan tentang murji'atul fuqaha. Yang pertama, ya, yang pertama, murji'atul fuqaha, ya, min ahli sunnah, masih termasuk ahli sunnah. Ini bisa didapatkan dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Beliau ditanya tentang murji'atul fuqaha, apakah ahlus sunnah ataukah bukan? Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab murji'atul fuqaha berarti Abu Hanifah dan yang sejalan dengan beliau itu min ahli sunnah, termasuk ahli sunnah. Kemudian catatan yang kedua, ya, sikap yang benar, ya, sikap yang benar, ya, terhadap Abu Hanifah, sikap yang benar terhadap Abu Hanifah. Adalah tidak lagi menyebutnya dengan kejelekan atau celaan, tidak lagi menyebutnya dengan celaan. Ya. Setelah akhir-akhir abad kelima Hijriah, sikap yang benar adalah tidak lagi menyebut Abu Hanifah dengan celaan setelah akhir-akhir abad kelima Hijriah. Jadi dulu memang para ulama ahli sunnah itu keras di dalam mengingkari Abu Hanifah. Di dalam banyak permasalahan di mana beliau menyelisih sunnah, menyelisih hadis, dan nampaknya tanpa beliau sadari. Ya. Tetapi pendapat beliau menyebar, ya, ke berbagai penjuru sehingga ahlus sunnah itu, ya, bisa dikatakan ya terpaksa mau tidak mau menerangkan kejelekannya dan mentahdir dari personnya sekaligus supaya orang tahu. Itu Abu Hanifah, jangan diikuti. Itu pada mulanya. Namun setelah berakhirnya atau akhir-akhir abad kelima Hijriah, ya, berarti menginjak abad ke-6. Ya, berarti tahun 500 sekian Hijriah, gitu ya. 500 sekian Hijriah. Itu sudah mulai berhenti celaan-celaan terhadap Abu Hanifah dan para ulama, ya, para a'immah itu sudah bersepakat untuk tidak lagi menyebut-nyebut celaan terhadap Abu Hanifah rahimahullah dan menganggap beliau termasuk al-a'immah, termasuk imam al-sunnah, termasuk imam madhab. Ya. Jadi beliau salah tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Memang banyak beberapa kesalahan tapi tanpa disengaja. Tidak menyengaja menyelisih al-haq. Beliau belum tahu dalilnya. Kemudian ya setidaknya ini ya tentang murji'atul fuqaha. Berikutnya faedah tambahan, waktu itu terlewat. Kita pelajari waktu itu bahwa al-iman, iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, bertambah dan berkurangnya iman, bertambah dan berkurangnya iman, ya, terdapat di tiga tempat. Yang pertama adalah qalbu. Bertambah dan berkurangnya iman terdapat atau terjadi di tiga tempat. Yang pertama adalah qalbu. Jadi iman di dalam qalbu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman di dalam qalbu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, sebabnya apa? Kalau mau dirinci enggak apa-apa supaya semakin jelas. Sebabnya adalah yakni sebab bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu, sebabnya adalah yang pertama. Ya. Yang pertama. Ya. Banyak dan sedikit, banyak sedikitnya pengetahuan. Banyak sedikitnya pengetahuan atau ma'rifat. Semakin banyak pengetahuan, ilmu, yang dimaksud pengetahuan di sini ilmu, ya, ilmu syar'i, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, tentang muamalah yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, berarti iman orang tersebut semakin bertambah, semakin meningkat. Ya, karena iman itu dasarnya adalah apa? Ilmu. Keyakinan hati, ucapan hati atau keyakinan, ucapan hati itu kan keyakinan. Keyakinan itu ya didasari dengan ilmu. Tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan, ya. Apa yang akan diimani? Enggak ada kan? Saya beriman bahwa apa ya? Enggak tahu apa-apa. Apa yang mau diimani? Sehingga semakin banyak ilmu yang diketahui, berarti berpotensi untuk semakin bertambah imannya. Ya, kenapa? Semakin detail ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin banyak yang diketahui oleh seorang, berarti semakin banyak objek yang bisa dijadikan sebagai keyakinan. Kan begitu? Semakin banyak yang bisa dia jadikan sebagai keyakinan. Ya, detailnya semakin banyak, berarti imannya semakin banyak. Begitu. Demikian juga pengetahuan tentang ibadah. Misalkan tentang ibadah sholat. Ya, macam-macam sholat apa saja, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, walaupun itu adalah ibadah, bukan keyakinan, tapi sebenarnya mengandung unsur keyakinan. Mengandung unsur keyakinan juga. Sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Di samping kita mengerjakan sholat lima waktu, pasti kita juga meyakini, iya kan? Wajibnya sholat lima waktu kan keyakinan juga. Nah, ini juga merupakan keyakinan yang wajib. Wajib meyakini wajibnya sholat lima waktu, harus. Gak cukup sekedar mengerjakan sholat lima waktu dalam keadaan keyakinannya sholat itu gak wajib. Wah, ini kafir. Meyakini tidak wajibnya sholat lima waktu hukumnya adalah kafir. Jadi bukan semata-mata mengerjakan sholat kan. Jadi setiap ilmu yang kita dapatkan, walaupun pengamalannya itu dengan cara dipraktikkan, ibadah-ibadah dipraktikkan, tapi di situ juga mengandung unsur keyakinan. ilmu tentang perkara yang wajib. Maka di antara respon kita, pengamalan kita adalah dengan meyakininya bahwa itu hukumnya adalah wajib. Di samping kita amalkan, kita kerjakan, juga kita yakini bahwa itu wajib. Ya, ibadah-ibadah sunnah, di samping kita amalkan, kita juga harus meyakini bahwa itu adalah sunnah. Ya, bahwa itu adalah sunnah. Ya, bukan wajib atau bukan perkara mubah atau makruh, apalagi haram. Ya, harus diyakini bahwa itu sunnah. Enggak boleh kita mengerjakan suatu amalan sunnah, ya, dalil menunjukkan bahwa itu sunnah. Ya, dalil yang sampai kepada kita pun semuanya menunjukkan itu sunnah. Kita faham, tapi yang kita yakin itu wajiblah. Itu hulu atau bukan berarti? Hulu. Perkara-perkara mubah, ilmu tentang perkara-perkara mubah. Maka pengamalannya gimana? Ya terserah, mau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Tapi di samping itu juga harus meyakini bahwa itu adalah mubah, jangan malah melarang atau sebaliknya mewajibkan. Jelas ya? Sehingga semakin banyak ilmu yang diketahui, maka semakin banyak ya objek yang bisa dia yakini. Sebab yang kedua, kenapa terjadi bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu adalah ya kuat dan lemahnya keyakinan. Ya, kuat dan lemahnya keyakinan. Walaupun mungkin pengetahuannya sama. Ya. Yang dia yakini sama. Tapi kekuatannya berbeda. Ya. Ini yakinnya luar biasa. Bisa dikatakan seolah enggak mungkin goyah. Gitu ya. Tapi yang ini dia juga beriman, yakin, tapi keyakinannya lebih lemah. Semakin kuat dia mencengkeram ya keyakinan di dalam hatinya, berarti semakin bertambah imannya, semakin kuat imannya. Nah, pertanyaannya gimana caranya memperkuat iman ini? Memperkuat keyakinan. Jadi bukan semata-mata yang penting sudah beriman, sudah meyakini. Gimana caranya? Di antaranya ya mengulang-ulang, ya kan, supaya enggak lupa. Semakin ingat, semakin kuat kan keyakinannya? Iya enggak? Jadi jangan meremehkan yang namanya murojaah atau mengulang-ulang materi atau apa, jangan diremehkan. Ya, ibaratnya apa ya, disiram lagi supaya tumbuh lagi, atau dijaga, dirawat, dipelihara imannya. Ya. Misalkan pembahasannya sama tentang tauhid rububiyah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah dan semisal. Tauhid rububiyah, pembahasannya sama. Tapi semakin banyak dalil yang kita ketahui, ya, maka semakin kuat iman kita. Ya kan, keyakinan semakin kuat. Dalilnya ternyata enggak cuma dalil Al-Qur'an, tapi juga hadis. Tidak hanya Al-Qur'an dan hadis, tetapi dia juga semakin memperkuat keyakinannya itu dengan an-nazar. Nazar berarti ya mencermati alam ini, tadabbur dan seterusnya, yakin saya tidak ada pencipta kecuali Allah. Demikian juga tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Ibadah hanya kepada Allah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Babnya sama, tapi semakin banyak dalil, semakin banyak argumentasi yang kita ketahui ya dan kita fahami ya, maka semakin kuat iman kita. Jelas ya? Kan begitu ya, keyakinan bertingkat-tingkat kan. Contoh lainnya kan ada informasi yang sampai kepada kita tentang suatu peristiwa yang menginformasikannya satu orang. Ya, ya kita mungkin bisa yakin orangnya terpercaya soalnya. Tetapi ketika yang menginformasikan kepada kita lebih dari satu, banyak orang ya, dari berbagai arah, enggak cuma ya kelompok tertentu yang mengabarkan, tapi dari berbagai arah sehingga sampai pada tingkat istilahnya mutawatir. Wah, ini enggak mungkin mereka itu sepakat, bersekongkol, berkomplot untuk bohong. Enggak mungkin ini, soalnya dari berbagai arah. Beda kalau banyak orang tapi arahnya ini ya, mereka memang sering kumpul-kumpul. Beda kan? Ini berbagai arah. Mana yang lebih kuat keyakinan kita tentang peristiwa itu. Yang kedua kan, nah itu kan contoh. Kemudian, ya, sebab yang ketiga adalah banyak dan sedikitnya amalan hati. Banyak dan sedikitnya amalan hati. Amalan hati itu apa saja waktu itu? Contohnya? Ya. Hah? Amalan hati itu contohnya apa saja waktu itu? Malu, ya kan? Malu. Ya, semakin besar rasa malu yang dia miliki, rasa malu yang positif, ya. Ya, maka ya imannya semakin meningkat, bertambah. Ya. Demikian juga mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta ini kan termasuk amalan hati. Ya, semakin cinta kepada Allah dan kepada apa saja serta siapa saja yang dicintai oleh Allah, maka semakin bertambah iman kita. Karena amalannya, perbuatan hati kita itu, perbuatan mencintai itu semakin banyak. Berarti yang semestinya kita cintai siapa saja? Mencintai Allah dan juga mencintai apa? Apa saja dan siapa saja yang dicintai oleh Allah. Apa saja yang dicintai oleh Allah ini mencakup perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan yang dicintai oleh Allah kan ibadah-ibadah itu. Kita mencintai ibadah itu, perbuatan ini, perbuatan itu. Demikian juga siapa saja yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai para malaikatnya, maka kita mencintai. Mencintai para nabi, ya, mencintai orang-orang soleh, maka kita juga mencintai mereka. Begitu. Semakin banyak dan semakin kuat rasa cinta kita, ya, maka semakin bertambah iman kita. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Seperti apa amalan hati waktu itu? Ya, khauf, roja, berharap. Semakin banyak, ya, kita mengharap kepada Allah, maka semakin bertambah iman kita. Karena rasa harap itu kan bagian dari iman, amalan hati, bagian dari iman. Jadi jangan merasa enggak butuh kepada Allah, berharapnya kadang-kadang saja. Ketika kepepet, ketika susah saja, tidak. Terus senantiasa menghadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Ya. Demikian juga amalan-amalan hati yang lain. Kemudian tempat yang kedua, bertambah dan berkurangnya iman, tempat yang kedua, ya, adalah lisan. Ya. Lisan. Nah, ini sebabnya apa? Ya, sebabnya adalah yang pertama, banyak dan sedikitnya. Banyak dan sedikitnya ibadah dengan lisan. Semakin banyak berzikir kepada Allah, berarti imannya semakin bertambah. Kalau semakin sedikit, ya imannya berarti semakin berkurang. Karena ucapan lisan itu bagian dari iman. Dan iman itu bukan hanya di dalam hati, tapi di lisan juga ada iman. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tingkat keutamaan. Ya. Tingkat keutamaan ucapan. Tingkat keutamaan ucapan yang diucapkan. Semakin besar keutamaan kalimat yang diucapkan, maka semakin besar dan meningkat, bertambah iman kita. Sebagai contoh zikir. Zikir itu kan banyak. Pertanyaannya apakah sama keutamaan zikir ini dengan zikir itu? Sama atau beda? Beda kan? Nah ini. Sehingga kalau kita memilih zikir-zikir yang paling utama, termasuk paling utama, maka ya iman kita semakin baik dibandingkan kalau kita memilih zikir yang kurang utama. Begitu ya. Demikian juga membaca Al-Quran, ya, berdoa, ya, dan semisalnya. Pilih yang lebih utama. Kemudian tempat yang ketiga adalah al-jawarih, anggota tubuh. Yakni anggota tubuh lahiriah. Anggota tubuh lahiriah. Jadi iman di anggota tubuh lahiriah kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, apa sebabnya? Sebabnya yang pertama, ya, adalah, ya, mau diganti bahasanya atau seperti tadi. Kalau mau diganti ya lebih simpel ini. Kuantitas gitu ya. Kuantitas amalan. Ini sebab yang pertama. Apa kuantitas? Nanti malah enggak paham santri kecil ini. Banyak dan sedikitnya. Kuantitas itu maksudnya banyak dan sedikitnya. Banyak atau sedikit? Jumlah. Kuantitas amalan. Semakin banyak amalan yang dikerjakan dengan anggota tubuh lahiriah kita, maka semakin bertambah iman kita. Dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah ya kualitas ya. Kualitas amalan. Kualitas amalan. Semakin tinggi, semakin besar keutamaan amalan yang kita lakukan, ya berarti semakin baik iman kita. Ya, semakin baik iman kita. Ya. Misalkan kita saat ini sedang sibuk ibadah apa? Ya. Dan di waktu yang lain kesibukan ibadah kita berbeda lagi. Maka iman kita pada anggota tubuh lahiriah kita ini ya berbeda sesuai dengan mana yang lebih utama. Ya, sekarang atau di keadaan yang lain itu. Ya, semakin utama, semakin berkualitas amalan yang dilakukan, maka semakin bertambah imannya. Ini insya Allah sangat jelas. Kemudian faedah yang berikutnya adalah naqsul iman. Berkurangnya iman terbagi menjadi dua macam. Berkurangnya iman terbagi menjadi dua macam. Karena keyakinan Ahlussunnah di dalam definisi iman adalah al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, amalan jawari, anggota tubuh. Yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, berkurangnya iman ini ternyata ada dua macam. Macam yang pertama adalah ya, la hilata lil insan fi wal ikhtiyar. Ya. Berkurangnya iman yang terpaksa. Berkurangnya iman yang sifatnya terpaksa. Ya, ini tidak ada ya, apa namanya ikhtiar, tidak ada pilihan. Ya. Selain itu. Ya. Contohnya seperti apa ini? Seperti ya, contohnya seperti berkurangnya iman seorang wanita dengan meninggalkan sholat dan puasa ketika haid. Dengan meninggalkan sholat dan puasa ketika haid. Yeah. Dengan melihat amalan sholat yang biasa dilakukan. Nah sekarang ketika haid tidak dilakukan, ya jelas berkurang. Dengan melihat amalan sholat ini ya, ini terlepas dari amalan-amalan yang lain. Ini terlepas dari amalan-amalan yang lain yang mungkin masih dia lakukan walaupun haid. Walaupun haid masih memperbanyak amalan yang lain. Tapi ya, dengan asumsi bahwa amalan yang lain itu sama. Amalan yang lain sama. Dan di saat haid tidak sholat. Ya, maka jelas imannya berkurang. Demikian juga ketika haid tidak puasa. Ya. Dan dengan asumsi amalan yang lain sama, maksudnya enggak bertambah, enggak berkurang. Ya. Maka imannya berkurang. dengan meninggalkan sholat, dengan meninggalkan puasa ketika haid. Ya. Ini objektif ya, hanya melihat masalah puasa dan sholatnya. Ini terlepas dari amalan yang lain. Barangkali ketika haid dia malah manfaatkan untuk amalan lain yang lebih afdol, wallahu alam. Tapi hanya melihat tadi masalah sholat dan puasa. Nah, wanita walaupun ya, meninggalkan sholat dan puasa karena udzur, yaitu haid, ya, tetap dikatakan imannya berkurang. Dengan dalil bagaimana? Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat ada yang kurang, ada orang yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Syaitan di sini kurang din. Ingat? Ya. Iman dengan definisi yang luas itu artinya sama dengan apa? Dengan din. Jelas ini ya? Dulu sudah pernah kita pelajari iman memiliki berapa pengertian? Dua. Ya. Pengertian yang sempit yang hanya mencakup sisi batin. Ya kan? Sisi batin dari Islam, dari dinul Islam. Dan pengertian yang luas, iman dengan pengertian yang luas yang mencakup apa? Lahir dan batin. Ini pengertian yang luas. Iman dengan pengertian yang luas artinya sama dengan din atau dinul Islam, artinya sama. Yang sedang kita bahas itu iman dengan pengertian yang mana ini? Yang luas. Yang sedang kita bahas ini iman dengan pengertian yang luas. Iman dengan pengertian yang luas itu mencakup qaul wa amal, ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, amalan anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah, yang mana bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini pengertian iman yang luas. Nah, dengan pengertian yang luas ini, iman semakna dengan apa? Dengan din. Dengan din. Sehingga iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Atau dengan kata lain, din, agama seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Sama saja. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din." Aku tidak pernah melihat orang yang lemah akalnya dan lemah atau berkurang 'aqlin wa din, akalnya dan din, agamanya, yakni imannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi wanita itu orang yang atau lemah atau berkurang ya agamanya atau imannya. Kenapa? Ya. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Gitu ya. Bukankah ya wanita itu ketika haid ya tidak sholat dan tidak berpuasa, ini sebabnya. Ini sebab kelemahan iman. Tapi ini kelemahan iman yang apa, dengan perbuatan sendiri, pilihan sendiri atau terpaksa? Terpaksa. Ya sudah. Itu ketentuan dari Allah, harus rela. Kan begitu. Ketentuan dari Allah harus rela. Justru kalau memaksakan sholat atau puasa malah berdosa. Malah semakin berkurang imannya dengan sebab dosa. Ini macam yang pertama dari berkurangnya iman. Macam yang kedua adalah naqs bil ikhtiyar, kurangnya iman ya yeah, bil ikhtiyar, dengan pilihan, dengan pilihan ya yeah, atas dasar pilihan sendiri, bil ikhtiyar. Afan, yang pertama tadi ya yeah, yang pertama tadi belum kita sebutkan hukumnya tercela atau tidak. Tidak. Jadi bisa ditambahkan, macam ini tidak tercela. Kurangnya iman yang terpaksa itu tidak tercela. Tidak tercela. Jadi kalau antum ditanya, ya, berkurangnya iman itu tercela atau tidak pada seseorang? Ya, dirinci gitu ya. Kalau macam yang pertama ini tidak tercela. Ya. Kemudian macam yang kedua tadi, berkurangnya iman dengan pilihan, atas dasar pilihan seorang, ini dengan perbuatannya sendiri, ini tercela atau tidak? Apa? Ya, Memang semuanya tercela, tapi ini masih ada dua macam lagi. Macam ini ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama, jadi kurangnya iman dengan pilihan sendiri, dengan perbuatan sendiri, ini ada dua jenis. Yang pertama, disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Ya. Baik. Maka ini tercela atau tidak? Jelas ya. Maka ini tercela dan berdosa atau tidak? Tercela dan berdosa. Yani ada dosanya. Maka ini tercela dan berdosa. Kemudian yang kedua, disebabkan meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah di sini bukan meninggalkan manhaj ya. Maksudnya meninggalkan amalan sunnah, amalan mustahab. Disebabkan meninggalkan amalan sunnah. Maka ini tercela atau tidak? Tercela atau enggak? Dosa atau enggak? Tercela atau tidak? Disebabkan meninggalkan amalan sunnah. Maka ini tercela. Maka ini tercela. Berdosa atau tidak? Tidak. Maka ini tercela namun tidak berdosa. Namun maka ini tercela namun tidak berdosa. Ini terlepas ya kalau ada uzur meninggalkan amalan sunnahnya kenapa gitu ya. Tapi secara teori ada amalan sunnah bisa dia lakukan, ada kesempatan untuk melakukan dan lain sebagainya. Tapi tidak dia lakukan, berarti tercela tidak ini? Tercela. Beda halnya kalau ya ada perkara lain yang lebih disunahkan atau melakukan kewajiban sehingga yang sunnah ini ditinggalkan, yang wajib kan lebih penting, atau mungkin ada uzur-uzur yang lain. Tapi ini secara teori ada amalan sunnah mudah untuk dilakukan di hadapannya dan dia ada waktu luang untuk itu, tapi tidak dilakukan. Maka ini tercela. Berdosa tidak? Tidak, ya. Namun tidak berdosa. Amalan sunnah. Iya kan? Maka ini tercela namun tidak berdosa. Jadi kalau macam yang pertama tadi apa namanya? Yang terpaksa tidak tercela dan tidak berdosa. Kalau macam yang kedua semuanya tercela ya. Kalau sebabnya adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka di samping tercela juga berdosa. Tapi kalau sebabnya adalah meninggalkan amalan sunnah, maka ya tercela tetapi tidak berdosa. Ya itu tercela juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, ya, janganlah kamu seperti fulan, seperti si A. Kana yaqumul lail, dulu dia biasa sholat malam. Fataraka qiyamal lail, lalu dia meninggalkan sholat malam, sudah enggak biasa sholat malam lagi. Ini ada unsur celaan enggak? Ada unsur celaan kan, tapi tidak berdosa. Karena ini sholat malam sunnah. Taib. Ada yang kurang jelas mungkin? Hold on. Untuk laki-laki ya mungkin ada juga yang terpaksa berkurangnya iman karena terpaksa. Ya, mungkin contohnya biasanya apa ya? Dia beribadah rajin, tapi suatu ketika ya dia harus lebih bersemangat giat untuk bekerja. Misalkan dia biasanya thalabul ilmi rajin, tapi suatu ketika entah ya apa namanya ada musibah, sakit atau mungkin apalah gitu. Kemudian semakin banyak meluangkan waktu untuk bekerja. Mungkin kan bekerja kan dalam keadaan seperti itu mungkin bisa wajib ya, karena terpaksa tadi. Kerja yang sifatnya anu, bukan kerja yang sifatnya ambisi ya, bukan. Kalau yang sifatnya ambisi memang tidak ada habisnya dan tidak ada istirahatnya kalau memang. Seperti yang dikatakan oleh siapa kalau enggak salah Abu Hatim di dalam Rawdatul Uqala kalau enggak salah itu, la hadza fir rahah ya, man apa namanya, man manittaba'a al-hirsa atau seperti itulah, saya lupa itu. La hadza fir rahah, tidak ada bagian rehat, santai, istirahat ya bagi orang yang terus mengikuti ambisi. Ya. Fa inal hirsa sa'iqul balaya, sebab yang namanya ambisi itu sa'iqul balaya. Ya. Pengantar menuju berbagai malapetaka, ambisi. Nabi Adam alaihissalam juga dikeluarkan dari jannah, di antara sebabnya adalah al-hirs, ambisi. Ambisi untuk apa? Untuk kekal di dalam jannah. Walaupun dengan melanggar larangan. Ya. Dibisikan oleh syaitan atau didorong oleh syaitan ya kan, makan ini. Ya. Makan buah pohon ini. Kenapa? Karena berambisi supaya kekal di dalam jannah, khawatir dikeluarkan. Tapi ketika memperturuti hirsnya, ambisinya, dan dimakan, akhirnya malah dikeluarkan. Namanya ambisi, al-hirs, sa'iqul balaya. Ambisi itu merupakan pengantar, penggiring menuju berbagai malapetaka. Itu juga termasuk tadi, ya sekedar menyinggung saja, kerja tapi sifatnya ambisi. Itu akan terus-menerus berkelanjutan dan tidak akan istirahat. Dan mengantarkan kepada berbagai malapetaka. Tapi kalau sifatnya kewajiban, memang ya kurang secara urf, ya, maka ini lain lagi. Bekerja adalah kewajiban. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Ya. Al-Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari itu ya memiliki tiga fase akidah. Apa saja? Amir Rizki, mana sih Amir Rizki? Mana? Oh iya, apa saja? Kurang sehat tentu. Kurang sehat. Apa saja? Fase akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama fase akidah Mu'tazilah. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari berpemahaman Mu'tazilah. Setelah itu bahkan beliau menjadi anunya. Ya, anu apa namanya? Hah? Tokohnya termasuk tokoh dan pendebat memperjuangkan itu. Dengan berbagai argumentasi beliau yang kuat. Tapi setelah itu beliau meninggalkan keyakinan Mu'tazilah ke madhab Qullabiyah. Qullabiyah ini apa, pengikut Ibnu Qullab. Ibnu Qullab. Nah, kemudian dari Qullabiyah Abul Hasan Al-Asy'ari mengembangkan sedikit. Nah, sehingga disebut dengan madhab Asy'ariyah. Ini fase yang kedua. Fase yang kedua berarti apa? Bermadhab Qullabiyah dan mengembangkan Asy'ariyah. Jadi ada madhab sendiri. Abul Hasan Asy'ari ikuti Qullabiyah tapi setelah itu memiliki madhab sendiri. Namanya Asy'ariyah. Makanya ini sama ini. Asy'ariyah atau mirip. Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah ini mirip-mirip. Walaupun ada perbedaan. Karena Asy'ariyah ini memang dari Qullabiyah. Ini fase yang kedua. Fase madhab Ibnu Qullab. Walaupun dikembangkan menjadi Asy'ariyah. Kemudian fase yang ketiga adalah madhab As-Salaf. Ahlul Hadith. Ini fase yang ketiga. Dan ini fase yang terakhir. Bukti bahwa beliau ya berakhir dengan madhab As-Salaf. Ashabul Hadith adalah kitab beliau Al-Ibanah. Beliau memiliki kitab Al-Ibanah ya, yang beliau tulis ya, di akhir-akhir hidup beliau. Dan termasuk kitab yang paling akhir beliau tulis. Di situ beliau memperjuangkan madhab ahli sunnah, madhab salaf, dan menyatakan bahwa beliau itu bermadhab dengan madhab Imam Ahmad. Kalau sudah dinyatakan bermadhab dengan madhab Imam Ahmad, berarti madhab salaf. Karena Imam Ahmad luar biasa, sampai beliau disebut dengan Imam ahli sunnah. Sehingga kalau dinamakan madhab Imam Ahmad, ya berarti madhab salaf. Begitu. Adapun selain madhab, selain salafiyin, maka tidak sampai mengatakan bermadhab madhab Imam Ahmad. Biasanya begitu. Baik. Jadi kelompok Asy'ariyah yang masih ada sampai zaman sekarang, mereka mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari di fase yang keberapa? Fase yang kedua. Tapi kalau dilihat bagaimana ya bantahan mereka, ya mereka itu membantah bahwa Al-Ibana itu kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Oh, itu kitab palsu yang dibuat-buat oleh salafiyin. Kemudian dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, katanya begitu. Nah, kita sebagai salafiyin yang sangat yakin 100% bahwa imam-imam Ahlus Sunnah itu bukan pendusta, bukan pembohong. Ya. Bagaimana yang kita yakini Al-Ibana itu buatan ulama ahli sunnah tapi disebatkan kepada Abu Hasan Asy'ari, atau memang asli kitab buatan tulisan beliau? Asli kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin ulama ahli sunnah, imam ahli sunnah itu ya memalsukan. Enggak mungkin. Demikian juga ya, itu pembahasannya terkait dengan pengujian apa keautentikan kitab ya. Yang jelas itu otentik, jelas kitab Abu Hasan Asy'ari rahimahullah. Mungkin sementara kita cukupkan dulu dengan ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita mulai membahas secara terperinci rukun-rukun iman. Iman kepada Allah ya mencakup apa saja, mencakup 4 hal, kemudian iman kepada para malaikat dan seterusnya. Semoga dapat terfahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.